Sang mongsa pisan iki kudune iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ing ati nanging tutuan sang duweni. Oh.

mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumoteng pinggir segara. Jo selak batinmu marang kahananmu kang mas pupus seneroso tresnomu. Oh, sang rangge lintang ing angkasa kowe teko gawe loro marang tresno. Siang pantoro ratri mongeleng maniseng ati satyaku bisa handuweni marang sang jasu laksmi. Yeah. tanganmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggal ke aku. Aku wes lilo yang seliramu lungo senajan dodo ngempeting loro. Aku raku waso menging seliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muka seliramu racitro senajan atau engkono. Seliramu tansa kumantil ono eng ripat lan I'm not afraid to die. sliramu mungo sanajan jodho ngempeting loro aku raku oso menging sliramu sing tak jalo jujur atimu muko sliramu ra citra sanajan ato yeah.

Terima kasih. pas lahir batin ku muka iso oleh ganti jero dodo wis nerimo aku mung iso ndonga kowe kandeng onangan liyo aku tak sing lungo atiku loro iso sing suci saiki tinggal janji tangise ati dadi sayang, aku akan kehilangan siji-siji ini kowe tak eman-eman ora tak baleni tresno sing kaya wingi bisa disingan jangan terulang lagi. Sagipa. Ah, solo lo è. Nah, enak kurangi. Aku sih neko-neko neng jogo. Di sepurani. Aku akan lupu deh. Aku soreng kelaran pulang balik mong tinggal. lakoni kabeh iki. Ikhlas takone ngati nggo sliramu. iki I Rian Remixer Remake. Welcome to DJ I Rian Remixer Remake. Rian Remixer Remake.